Contoh yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini adalah manusia pilihan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah contoh sejarah yang paling agung, dialah contoh perilaku yang paling agung. Lantas sekali lagi, jangan mencari contoh yang lain. Muhammad cukup menjadi contoh bagi kita bersama. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ibu, Bapak yang Allah muliakan serta para pemirsa. Tadi Pak Kiai terakhir mengatakan kita harus berjihad sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ibu, saat ibu memasak ya, menyiapkan makanan sarapan untuk anak-anak, ibu sedang apa? Berjihad. Ibu saat memandikan anak-anak itu sedang apa? Berjihad. Ibu memeriksa PR anak-anak, mendampingi anak-anak belajar, itu sedang berjihad. Bapak pergi jam 6 pagi, jam 5 pagi mencari rezeki, ada yang dengan kerja fisik, ada yang kerja intelektual, ada yang kerja mental sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pulang jam 9 malam, pulang jam 10, Bapak pulang apa? Berjihad. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kalian belajar sungguh-sungguh, pergi ke sekolah, mengikuti materi pelajaran dari guru atau dari dosen, itu pun sedang berjihad. Jadi segala aktivitas kita yang diridhoi Allah dan orientasinya untuk supaya terciptanya keagungan Islam dan diridhoinya diri kita, itu adalah bagian dari jihad. Nah, jihad yang paling bisa kita lakukan pertama kali adalah ya di rumah. Di rumah. Makanya ibu, boleh jadi ibu sudah bekerja keras, belum tentu mendapat penghargaan dari suami. Belum tentu. Ibu sudah ngajarin anak segala macam, begitu dapat rapot, suami nanya, sayang, ranking berapa? Ranking 1. Nah, hebat. Ayah juga dulu begitu. Nah, kalau adek ranking berapa? Ranking 2. Nah, hebat. Ayah juga begitu. Ayah gak akan begini kalau gak ranking. Ibu hanya duduk nonton TV, mindahin channel. Suami tidak melirik ke ibu, tidak bilang gini, mah, makasih ya anak-anak, nilainya hebat, itu karena perjuangan mama. Ya, suami ibu nggak ngomong gitu, ya, nggak kan bu? Nggak, ya. Bapak, hargailah segala kerja keras istri kita, walaupun hanya dengan kata-kata, mah, terima kasih ya. Mama sudah berjuang, anak-anak alhamdulillah pada naik kelas, pada soleh gitu. Ucapin aja Pak begitu dah. Enggak usah bayar itu, sangat mudah, sangat ringan. Ya apalagi kalau Bapak bilang, "Noh, ada motor ke Mama untuk ngantar anak-anak," gitu. Gitu enggak, Bu? Tidak, katanya Pak tidak ya. Jadi sebenarnya lahan jihad itu ada di rumah kita, ada pada diri kita. Bahkan bapak-bapak saja mau masuk ke masjid ini, begitu sendal berantakan, kan gak enak loh sendal berantakan. Dirapihkan, itu berjihad merapihkan sandal, gitu. Bapak-bapak ketika tahu istri bekerja sendirian karena pembantu pulang, bapak nanya begini, mah, ada yang bisa dibantu oleh bapak? Ya, ada, coba aja ngepel, gitu ya. Ngepel kayak suster ngesot. Nah, itu jihad bukan? Jihad. Jadi sebenarnya kita itu bisa menjadikan lahan jihad untuk seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu duduk di sini berpanas-panas. Nih para pemirsa di sini kan luar biasa panasnya ya, karena yang jihad hadir begitu banyak. Ya. Itu sedang apa? Berjihad. Insya Allah. Jadi jelas sudah seperti yang dipaparkan Ustaz tadi, kemudian juga Kiai Haji Zainuddin, dan bahwa ternyata untuk memulai sebuah jihad yang besar adalah dimulai dengan jihad yang kecil. Jihad yang kecil lah hanya adalah rumah tangga kita sendiri. Sering kita menyalahkan orang lain, tapi jarang kita menyalahkan diri sendiri. Mungkin itu makna yang bakal kita petik dari bahasan kita kali ini. Dan jangan kemana-mana, kami masih punya satu kesimpulan untuk Anda, dan di segmen terakhir nanti kita akan berdoa bersama-sama, tentunya masih bersama Damai Indonesiaku. Bapak, para pemirsa, apa yang tadi kita saksikan itu juga merupakan bagian dari jihad, ya. Jihad dengan ilmu, jihad dengan intelektual, sehingga orang menjadi makin faham apa itu Islam dan bagaimana Islam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ada satu riwayat yang ingin saya ungkap. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, wajah Rasul nampak sangat sedih. Sangat sedih. Sampai dihibur oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sekiranya engkau melamar seorang perempuan di negeri jazirah ini, tak akan ada seorang pun yang akan menolaknya." Jadi maksudnya diberi hiburan supaya tidak terlalu sedih dengan wafatnya siapa, Bu? Siti Khadijah. Kata Rasul, sabda Rasulullah, "Saya tahu ada wanita yang lebih cantik dari Khadijah. Saya tahu ada wanita yang lebih muda dari Khadijah. Tapi demi Allah, selama saya 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya. Tidak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Khadijah adalah orang yang paling bermakna dalam hidup saya." Itu pernyataan siapa, Bu? Rasulullah ketika ditinggal wafat oleh istrinya. Saya ingin tanya, sekiranya ibu ditakdirkan meninggal lebih dulu, kira-kira suami ibu akan berkata seperti itu? Tidak, katanya, Pak. Kok ibu gak percaya diri? Tidak. Kenapa, Bu? Nah, Siti Khadijah sampai dikenang oleh Rasul. Rasul mengatakan, "Demi Allah, selama 25 tahun saya rumah tangga dengan Khadijah, tak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya. Tak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Khadijah adalah orang yang paling bermakna dalam hidup saya." Berarti Siti Khadijah mampu berjihad di keluarganya. Luar biasa, sampai Rasulullah sangat mengenangnya. Bapak, sekiranya Allah menakdirkan kita meninggal lebih dulu, kira-kira kita jadi kenangan terindah enggak untuk istri dan anak kita? Pak, nah, kalau bapak jadi katanya, Bu. Kalau ibu mah enggak tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi kenangan terindah, jadilah kita ayah yang terbaik untuk anak-anak. Jadilah kita menjadi suami yang terbaik untuk istri kita. Jadilah anggota masyarakat terbaik sehingga kita menjadi kenangan terindah. Sebenarnya kita diperintahkan untuk selalu bersungguh-sungguh. Itu supaya nanti selain mendapatkan ridho Allah, apa kata Nabi Ibrahim? "Waj'alli lisana sidqin fil akhirin." Ya Allah, jadikanlah aku bahan pembicaraan baik oleh orang-orang hidup. Amin ya Allah ya Rabbi. Nah, pemirsa, tanpa terasa sudah 7 segmen telah kita lalui. Kita membahas tentang masalah jihad mujahidin. Bagaimana berjihad? Jihad adalah metodologi. Mujahidin adalah orang yang melaksanakan perjuangan itu. Apakah kita sudah mencapai pada posisi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah? Marilah kita secara jujur bertanya kepada diri kita sendiri. Tapi yang jelas yang perlu digarisbawahi, jihad bentuknya apapun juga tidak akan bermakna apa-apa tanpa doa. Nah, insya Allah di segmen yang terakhir nanti kita akan bermudajat kepada Allah dengan kerendahan hati. Mudah-mudahan bangsa kita yang kita cintai ini akan diberikan keberkahan bagi Allah dan bukan bencana seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Pemirsa, kita akan berdoa bersama di segmen 8, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.